Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Yani penjelasan ringkas dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap risalah kitabut tawahid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masuk bab yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Demikian judul bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang merupakan potongan sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Kelengkapan ayatnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tamamul ayah walakinna allaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya baca lengkap ayatnya dari awal sampai akhir. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Walakinna allaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Taib. Kita lompat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas. Sebelum kita baca munasabatul bab, kesesuaian bab ini dengan kitabut tauhid, saya pandang lebih baik kita untuk menjelaskan kata-kata yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas. Tayyib. Kata beliau, innaka, sesungguhnya engkau, al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Arah pembicaraan dari dhamir yang ada di dalam ayat ini adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tekankan di sini, perlu kita perhatikan, karena nanti pelajarannya ada dari kalimat pertama ini. Maka maknanya adalah, sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan dari kalimat yang akan disebutkan setelahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ai hidayata taufiqin lidukhuli fil Islam. Dan yang maksud hidayah di sini adalah hidayah taufiq, yaitu dibukanya hati lidukhuli fil Islam, untuk mau masuk ke dalam ajaran Islam. Tayyib. Ini yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayatu taufiq. Karena sebelum kita lanjut, al-hidayah itu ada dua jenis, ada dua bagian. Yang pertama adalah hidayatu dalalati wal irsyad. Hidayah memberikan petunjuk, dan jalan menuju kebenaran. Atau sering juga oleh para ulama disebut dengan hidayatul bayan wa da'wah. Nah, jenis yang pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan ayatnya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, dipastikan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, latahdi, benar-benar memberikan hidayah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah, beliau memiliki hidayah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, hidayah yang dimaksud di sini, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilikinya, beliau memegang hidayah itu, adalah hidayatu ad-dalalah wal irsyad. Hidayah berupa menunjukkan orang lain, memberikan jalan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada al-haq. Ini jenis hidayah yang pertama. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiqi wassadat. Hidayah yang berupa taufiq. Taufiq itu adalah ketika hati seseorang dibuka oleh Allah untuk dia mau masuk ke dalam Islam. Ini namanya taufiq. Wassadat, dan hidayah as-sadat, yaitu dia bisa kokoh di atas keislamannya. Nah, jenis hidayah yang kedua inilah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah di dalam ayat yang kita bahas, Al-Qasas 56. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah yang kedua. Tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, dan juga tidak bisa menjadikan seseorang untuk tetap kokoh di atas agama Islam. Maka ma'asyiral kharahiman wa rahimakumullah, yang namanya hidayatu at-taufiq itu adalah masalah hidayah yang berkaitan dengan hati seseorang, dan ini tidak berkebalikan dari apa yang kita yakini, bahwa qulubu bani Adam, seluruh hati anak-anak Adam, hati manusia, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak membolak-balikkan hati manusia. Jadi sepenuhnya hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah hati bukan urusan manusia. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa terhadap hati seseorang. Taib. Nah, itulah yang dimaksud dengan hidayah itu at-taufiq. Taib, kita kembali. Qala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa amma hidayatu da'wati wal bayan. Adapun hidayah berupa dakwah, mengajak orang lain kepada kebenaran, wal bayan, menjelaskan orang lain tentang kebenaran, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamlikuha. Maka sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamlikuha, beliau memilikinya. Sudah kita bahas di atas tadi. Ayatnya apa tadi? Surat apa tadi? Asy-Syura ayat? Hah? 52. Beda sedikit. Gampang hafal ayatnya. Hidayah yang dimiliki oleh Nabi Asy-Syura 52. Hidayah yang tidak dimiliki oleh Nabi Al-Qasas 56. Kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Qala man ahbabta, kata Allah kepada siapa yang kamu cintai. Ai man ahbabta hidayatahu. Orang-orang yang kamu suka untuk dia mendapatkan hidayah. Berupa apa hidayahnya? Dibukanya hati menerima agama Islam dan dia sadat bisa kokoh di atas agama Islam. Taib. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ai yuwaffiqu lidukhuli fil Islam. Maksudnya adalah Allah lah yang memberikan taufik. Tepat di sini Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu menggunakan kalimat yuwaffiqu karena berkaitan dengan taufik, dengan hidayah taufik. Allah yang memberikan hidayah, artinya Allah yang memberikan hidayah taufik itu lidukhuli fil Islam, untuk seseorang mau masuk ke dalam Islam. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala a'lam yang lebih mengetahui bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apa maksudnya? Ai a'lamu biman yastahiqqul hidayata mimman yastahiqqul ghawayah. Allah yang lebih mengetahui biman yastahiqqul hidayah, tentang siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah, dibuka hatinya menerima Islam. Mimman yastahiqqul ghawayah, dibandingkan siapa orang yang pantas mendapatkan al-ghawayah, kesesatan. Jadi Allah yang lebih tahu mana orang yang akan diberikan hidayah, mana orang yang akan dibiarkan dalam kesesatannya. Baik. Ini bukan urusan kita. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dakwah yang kita lakukan itu bukan memaksa orang lain untuk mengikuti atau menerima apa yang kita sampaikan. Kita ini sebatas hanya menjelaskan. Kita ini sebatas menerangkan, sebatas menunjukkan jalan. Masalah orang itu akan menerima atau tidak, itu di tangan Allah. Masalah orang itu akan mengikuti atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini pengingat untuk kita bersama tentang tujuan kita berdakwah ini. Jangan tujuan kita berdakwah hanya untuk mengumpulkan orang. Jangan tujuan kita berdakwah hanya untuk membentuk satu komunitas, jangan. Dakwah itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Semata-mata kamu berikan ilmu tentang al-haq. Semata-mata kamu tunjuki orang kepada al-haq. Dia mau mengamalkan walhamdulillah, dia tidak mau mengamalkan kita juga tidak akan rugi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan usaha kita membukakan jalan untuk dia, menerangkan jalan untuk dia, memberikan ilmu tentang al-haq kepada dia, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap membalas kita. Baik. Meskipun tidak ada yang mengikuti kita. Yang demikian ini pula Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-anbiya, para nabi juga demikian. Baik. Mereka seperti itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita? Baik. Kita ini lebih harusnya bisa sadar diri tentang dakwah yang kita sampaikan. Tidak melampaui seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu kita tidak lupa, pernah kita bahas di majelis ini, bahwa di hari kiamat nanti ketika di padang mahsyar, saat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seluruh manusia di belakang rasul-rasul mereka, di belakang para nabi-nabi mereka, dikumpulkan masing-masing umat dengan nabinya. Dan kenyataannya adalah tidak semua nabi membawa umat. Umat yang terbesar itu hanya umatnya Musa alaihi salatu wassalam dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, para nabi yang lain tidak terlalu banyak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi, wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, yang bersamanya di belakang nabi itu, ini nabi loh, bukan da'i, bukan ustadz, bukan syekh, nabi. Kata Rasulullah SAW, laisa ma'ahu illa rajulun aw rajulain, yang di belakangnya tidak ada kecuali satu atau dua orang. Bahkan kata Rasulullah SAW, wan nabi wa laisa ma'ahu ahadun, ada seorang nabi datang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa ma'ahu ahad, dia tidak bersama orang lain, dia datang sendiri nabi ini. Ini sekelas para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian kondisinya ternyata. Ada yang tidak diikuti, bahkan tidak punya umat sama sekali. Tetapi apakah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian merendahkan derajat mereka? Tetap tidak. Para nabi akan dikumpulkan bersama derajatnya para nabi, tidak melihat berapa jumlah umat mereka. Para rasul demikian juga akan dikumpulkan dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain, tidak melihat berapa banyak jumlah umat mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizallah, munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Qala anna fihi ar-radda ala ubadil qubur. Di dalam bab ini, fihi ay fil bab, ar-radda terdapat bantahan ala ubadil qubur, kepada para penyembah kuburan. Alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was-salihin an-naf'a wadh-dhurra. Orang-orang yang ya'taqidun, meyakini, atau lebih spesifik memiliki akidah, keyakinan, fil anbiya, tentang para nabi, was-salihin, dan orang-orang soleh, an-naf'a wadh-dhur, bahwa mereka bisa memberikan manfaat dan madharat. Bab ini sebagai bantahan. Orang-orang yang meyakini bahwa para nabi, orang-orang soleh yang telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka masih memiliki an-naf' wadh-dhur, memiliki kemanfaatan dan kemadharatan yang bisa diberikan kepada orang yang masih hidup. Baik. Qala wa dzalika. Dari sisi mana bantahannya? Dzalika, yang demikian itu, annahu, bahwasannya, idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qad harisa, telah bersemangat. Qad di situ bermakna tahqiq. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengusahakan semaksimal mungkin ala hidayati ammihi, untuk memberikan hidayah kepada paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fi hayatihi, di masa hidupnya. Taib. Hidupnya paman beliau. Taib. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, hidayah apa yang dimaksud di sini? Nabi sangat bersemangat mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Pertanyaan pertama, hidayah apa ini? Hah? Hidayah apa ini? Menginginkan hidayah? Menginginkan tayyib ahsan. Perhatian. Menginginkan hidayah taufik. Artinya supaya Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Itu yang diharapkan oleh Nabi. Itu di akhir hayat beliau. Di akhir hayatnya Abu Thalib. Qala falam yatayassar lahu. Tetapi itu tidak dimudahkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memudahkan Abu Thalib mendapatkan hidayatu at-taufiq. Qala wa da'alahu ba'da mautihi. Tidak selesai sampai di situ. Abu Thalib mati, nanti akan kita baca hadisnya dari Sa'id ibn al-Musayyib ibn al-Huzn. Qala, tetapi setelah Abu Thalib mati, da'alahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. An dzalika, dari hal itu, afan, lahu ba'da mautihi, fanuhiya an dzalika. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dilarang dari hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah mendoakan orang kafir yang sudah mati untuk diampuni oleh Allah. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang utusan Allah, la yaqdiru, tidak akan mampu, ala hidayati man ahabba, untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Setelah Allah larang, Allah ingatkan. Fahada yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku durran wala naf'an. Ini dengan tegas menunjukkan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku durran wala naf'an. Beliau tidak punya kuasa, tidak memiliki kemadharatan ataupun kemanfaatan. Kalau seandainya beliau memiliki, Abu Thalib itu pantas diberikan kemanfaatan. Saya ulang beberapa kali di majelis ini bahwa jasa besar Abu Thalib di awal Islam itu tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari. Jasa besar Abu Thalib di awal Islam. Oleh karenanya kalau seandainya Rasulullah SAW memiliki an-naf' wadh-dhurr di tangan beliau, orang pertama yang berhak untuk diberikan kemanfaatan itu adalah Abu Thalib. Makanya saat Abu Thalib ihtadara, sudah dekat kematiannya, Rasulullah SAW segera menemui Abu Thalib dan berusaha mengusahakan hidayah kepada Abu Thalib. Apa yang diinginkan oleh Nabi SAW? Sekedar Abu Thalib mau mengucapkan kalimat at-tauhid. Itu diusahakan oleh Nabi SAW. Tapi ketika Allah mentakdirkan Abu Thalib mati di atas kekufuran, tidak mau mengucapkan kalimat at-tauhid, Rasulullah SAW masih mendoakan. Langsung setelah Abu Thalib mati, tidak mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Hai paman, sungguh nih hadisnya, la astaghfiranna dengan taukid. Sungguh benar-benar aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk engkau, ma lam unha anka, selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap memberikan kemanfaatan kepada Abu Thalib. Tapi apakah beliau mampu? Tidak. Abu Thalib mati di atas kekafiran, tidak mendapatkan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Abu Thalib diampuni oleh Allah, diampuni tidak? Tidak. Karena sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mati tidak mengucapkan kalimat tauhid, bukan sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, dia akan masuk ke dalam neraka. Ketetapan itu pun berlaku untuk Abu Thalib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala fabatula at-ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa daf'i dhurr. Maka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, batulat ta'alluqu bihi. Telah batal, telah gugur, hilang yang namanya diperbolehkan hati kita ini bergantung pada beliau. Tidak diperbolehkan sama sekali. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lijal bin naf'i wa daf'id dur. Apakah karena kita menginginkan satu kemanfaatan bergantung pada jasad beliau, bergantung pada pribadi beliau, atau kita ingin menghindari satu kemudharatan bergantung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalal Fauzan menutup keterangan ini, wa ghairuhu min babi aula. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min babi aula, lebih pantas tidak memiliki an-nafa' wad-dur. Siapapun dia, bagaimanapun dia mengaku, tidak ya tidak. Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Allah menafikan, apalagi kepada yang lain. Mustahil. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada sedikit tambahan penjelasan dari Syekh As-Singqiti rahimahullah ta'ala dalam Adwa'ul Bayan, jilid yang ke-6 halaman 303. Bagi yang mulakhasnya dengan cetakan sama dengan ana, ada di ta'liq di bawah. Kita baca keterangan dari beliau rahimahullah ta'ala. Qala dhakara jalla wa'ala fi hadhihil ayatil karimah anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam la yahdi man ahabba hidayatahu walakinnahu jalla wa'ala huwa alladhi yahdi man yasha'u hudahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menerangkan bahwa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang disukai oleh nabi dia mendapatkan hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu siapa manusia yang layak mendapatkan hidayah. Wa hadzal makna alladhi dallat alaihi hadhil ayah ja'a muwaddahan fi ayatin katsirah. Makna yang terkandung dalam ayat ini bahwa nabi tidak memiliki hidayatut taufiq wassadat itu bukan hanya dalam satu ayat ini saja, Al-Qasas 56 saja, tidak. Tapi kata beliau juga dijelaskan muwaddahan secara gamblang fi ayatin katsirah, di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi ta'ala, seperti contohnya yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl 37. Kata Allah, "In tahris 'ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil." Jika engkau hai Muhammad, khitabnya kepada siapa? Arah pembicaraannya kepada siapa? Lagi-lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "In tahris," jika engkau hai Muhammad sangat bersemangat, bersungguh-sungguh, ala hudahum, untuk memberikan hidayah kepada mereka manusia, fa innallaha la yahdi man yudhil, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdi man yudhil, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang akan dibiarkan dalam kesesatannya. Jelas ayat ini? Jelas. In tahris ala hudahum, bagaimanapun kamu bersemangat, bagaimanapun kamu bersungguh-sungguh ingin memberikan hidayah kepada seseorang, kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan hidayah kepada orang itu, tidak akan orang itu mendapatkan hidayah. Ini sekaligus penghibur untuk kita, orang-orang yang berusaha mengajak orang lain kepada tauhid. Sekarang ini lebih sulit lagi yang diberikan hidayah as-sadat itu dari kaum muslimin sendiri. Berusaha untuk kita sadarkan itu dari kaum muslimin sendiri, tapi lagi-lagi kita tidak bisa memaksa mereka. Cukup jelaskan saja, cukup berikan keterangan, berikan ilmu tentang al-haq, biarkan mereka yang menilai. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada mereka, Allah yang akan buka hati mereka menerima hidayah. Baik, tapi juga usaha kita ini enggak cukup satu kali, sudah saya terangkan satu kali cukup, enggak. Terus kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga terus beliau bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada Abu Talib, berusaha untuk mengajak Abu Talib masuk ke dalam Islam. Tayyib. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ayat yang kedua contohnya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-41. Kata Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, dan siapa orang yang diinginkan oleh Allah fitnatahu, fitnah yang maksud di sini adalah kesesatan, siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tetap berada di dalam kesesatannya, tidak mendapatkan hidayah, tidak bisa mengenali al-haq, falan tamlika lahu minallahi syai'a, engkau hai Muhammad lan tamlika lahu, tidak akan mampu untuk menguasai orang itu, minallahi, dari Allah tidak akan bisa. Kalau Allah sudah menginginkan orang ini dibiarkan dalam kesesatannya, seperti apapun kita berusaha mengembalikan orang itu kepada al-haq, tidak akan bisa, karena Allah tidak menghendakinya. Dua ayat ini dari dua sisi. Sisi yang pertama kita ajak menuju al-haq, sisi yang kedua kita selamatkan dia dari kesesatan. Kalau dua-duanya tidak diizinkan oleh Allah, tidak mendapatkan al-haq, atau juga dia tidak rujuk, dia tidak mau kembali dari kesesatannya, kita tidak akan bisa untuk menyadarkan orang tersebut. Taib. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini dua contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Lalu kata beliau, wa qawlihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang berhak, orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Ja'a ma'nahu muwaddahan fi ayatin kathirah. Tentang potongan ayat ini secara maknanya juga disebutkan secara gamblang di dalam ayat yang banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Kaqaulihi ta'ala, yang pertama contohnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lebih tahu siapa manusia yang pantas mendapatkan hidayah. Surat An-Najm ayat ke-30. Kata Allah Azza wa Jal, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Rabb kamu, hai Muhammad, huwa a'lamu, dialah yang lebih mengetahui, man dhalla an sabilihi, siapa orang yang terus berada dalam kesesatan dari jalannya yang lurus. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk. Manih tada, orang yang akan mendapatkan petunjuk lalu mau mengikuti petunjuk tersebut. Baik. Wa qaulihi ta'ala, yang kedua contohnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-An'am 117. Kata Allah Azza wa Jal, inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang maha mengetahui siapa orang yang akan tersesat dari jalannya, dan dia Allah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Taib. Dua ayat ini jelas sebagai penegas dari akhir Al-Qasas ayat ke-56 bahwa Allah lebih mengetahui manusia-manusia yang pantas mendapatkan hidayah dan manusia-manusia yang tetap dibiarkan di dalam kesesatan mereka. Taib. Qala wa qad awdahna sabiqan annal hudal manfiya anhu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi huna huwa huda at-tawfiq. Dan telah kami jelaskan di depan tadi bahwa hidayah yang dinafikan oleh Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini adalah hidayatu tawfiq. Li'anna at-tawfiqa biyadillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Perlu digaris atasi. Karena yang namanya tawfiq itu murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, semata. Hanya Allah secara eksklusif yang punya hak terhadap taufik kepada orang lain, juga atas diri kita. Belum ada jaminan selama kita belum mati, kita akan tetap berada di jalan hidayah. Kita tetap akan berada di dalam kebenaran. Siapa yang bisa menjamin kita akan kemudian terpeleset, menyimpang dari jalan Allah? Siapa yang akan bisa menjamin ketika kita sudah dekat dengan kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengutus malaikat maut untuk menjemput ajal kita, ternyata di saat itulah kita melenceng jatuh dalam kesesatan. Siapa yang berani menjamin? Maka diri kita ataupun orang lain, taufik ini berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyaallah rahimani wa rahmukumullah, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan taufik wasadat. Itu penting. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Di sana akhir dari kehidupan dunia kita. Di sanalah akhir dari perjalanan kita. Kalau sudah Allah wafatkan, aman sudah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa innal hayya la ta'man 'alaihil fitnah. Manusia selama dia masih hidup, la ta'man 'alaihil fitnah. Tidak akan aman dia dari yang namanya fitnah, kesesatan. Tayyib. Nasallallahu ta'ala assalamah wal afiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Kata Syekh Shalal Fauzan, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna secara umum dari ayat ini. Tayyib. Saya baca cepat saja karena tadi sudah kita terangkan cukup panjang. Kata beliau, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqdiru ala tawfiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Engkau hai Muhammad tidak akan pernah mampu untuk memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai, yang kamu suka, dia masuk ke dalam Islam. Walakin nadzalika innama yakunu biyadillah. Akan tetapi hal tersebut hanyalah ada di tangan Allah. Lihat di situ dengan kata innama. Innama adalah sebuah alat dalam bahasa Arab untuk membatasi apa yang disebutkan setelahnya. Setelahnya tadi berkaitan dengan taufik. Maka taufik itu yakunu biyadillah, hanya terbatas di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa alladhi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan taufik kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu. Allah lah yang lebih tahu siapa orang yang berhak mendapatkannya dibandingkan orang yang tidak berhak mendapatkan taufik tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala munasabatul ayati lil bab. hubungan ayat ini dengan bab. Tadi yang pertama hubungan bab dengan kitab tauhid, sudah. Sekarang hubungan ayat dengan bab. Ya ayat inilah judul bab, ya ayat inilah dalil pertama dari bab ini. Ini menariknya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan judul di dalam kitab tauhid ini bukan satu kali, dua kali, langsung dengan ayat. Supaya apa? Supaya tandas bahwa hukum dari ayat itulah yang dimaukan dengan bab ini. Jadi orang gak akan bisa apa namanya membantah. Kalau judul itu dituliskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, mungkin orang akan bisa mengoreksi. Judulnya harusnya tidak seperti ini, kan begitu. Tapi kalau judulnya langsung dari ayat, memaksa kita untuk mengambil pelajaran apa yang ditunjukkan oleh ayat ini. Itulah yang dimaukan oleh beliau dengan bab ini. Tayyib. Nah, sekarang hubungan ayat ini dengan bab. Anna fiha dalalatan wadhihatan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku dhurran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Di dalam ayat ini terdapat dilalah, penunjukan wadhihatan yang sangat jelas ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku dhurran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Sama sekali tidak memiliki kemadharatan, sama sekali tidak memiliki kemanfaatan, ataupun bisa memberikan satu pemberian atau menahan sesuatu dari orang lain. Semua itu mutlak dinafikan. Rasulullah SAW tidak punya. Wa annal amra kullahu biyadillah. Kemanfaatan, kemadharatan, atau pemberian, kemampuan kita untuk bisa memberikan manfaat tersebut kepada orang lain, atau kita menahan manfaat itu dari orang lain, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menyampaikan satu manfaat kepada orang lain, kepada saudara kita, itu karena diizinkan oleh Allah. Jadi jangan pernah kita menganggap saya bisa berbuat baik kepada fulan. Fulan ini selama ini sudah saya berikan kebaikan, saya begini, saya begitu. Bukan kamu yang memberikan. Kamu hanya perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu sebab tersalurkannya kebaikan itu kepada orang lain. Jadi jangan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pilih engkau, Allah bisa pilih orang lain menyampaikan kebaikan tersebut kepada saudaramu. Seperti ini kalau kita fahami, terhindar kita dari ujub. Engkau memberikan kemanfaatan kepada orang lain, enggak akan menganggap dirimu berjasa kepada orang itu. Atau seberapa banyak dia menerima kemanfaatan dari kamu, kamu juga enggak akan merasa lebih tinggi daripada orang lain tersebut. Ya sama saya dengan dia, dia juga sama dengan saya. Ketika saya bisa memberikan manfaat itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup. Enggak akan kita takabur, enggak akan kita ujub. Tapi masalahnya di sini, terkadang kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita melihat kemanfaatan itu. Loh, kemarin A, sudah saya tambah lagi dengan B, sudah saya tambah lagi dengan C, tambah lagi dengan D. Itu bibit yang memunculkan takabur. Itu bibit yang memunculkan ujub, bangga diri kita di hadapan orang lain. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Fa fiha raddu 'alal ladzina yunaduna litafrijil qurbati wa qadha'il hajah. Di depan tadi menunjukkan adanya bantahan 'alal ladzina yunadunahu, kepada orang-orang yang yunadunahu, menyeru Rasulullah SAW, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung misalnya datang ke apa namanya samping makam Nabi SAW, di sana kemudian berteriak-teriak memanggil nama Rasulullah SAW, litafrijil kurubat. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah SAW membantu membukakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Wa qadha'il hajat, atau supaya Rasulullah SAW membantu untuk menunaikan keinginan-keinginannya, kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Secara langsung di sana ataupun di sini, di mana dia berada, dia menyeru nama Nabi SAW untuk satu kemanfaatan atau menghindari satu kemudharatan. Ayat ini ada bantahan. Nabi tidak punya itu ketika masa hidupnya, apalagi setelah beliau wafat Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mengurangi hak cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, juga tidak mengurangi pengagungan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka. Mereka mengatakan ahlu sunnah tidak memiliki adab kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Justru kita ini memiliki adab yang mulia kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sesuatu yang ditiadakan, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita nafikan. Dan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita tetapkan. Bukan termasuk adab ketika Allah menafikan sesuatu kamu tetapkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu justru kamu nafikan. Hukum itu adalah apa yang diberikan oleh syariat. Kebaikan itu adalah apa yang dilihat oleh syariat. Dengan kacamata syariat itu adalah kebaikan, maka itulah kebaikan. Yang dilihat dengan kacamata syariat bahwa itu adalah kemungkaran, maka itu kemungkaran, meskipun manusia menyalahinya. Satu kemungkaran meskipun orang lain mengatakan ini kebaikan, dengan ribuan alasan dia kemukakan, tetap kita mengatakan itu kemungkaran. Demikian juga sebaliknya. Satu kebaikan kalau ditolak oleh manusia, selama syariat mengatakan itu kebaikan, kita harus mengatakan itu sebagai kebaikan. Itu bentuk adab. Itu bentuk adab, bukan melampaui batas berbuat itra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu berlebih-lebihan. Dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai kecintaannya itu dibawa melampaui batas beliau sebagai seorang nabi. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nanti akan kita bahas di Urjuzah Mi'iyah, detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja pesan-pesan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, la tutruni kama atratil yahud ibnu Maryam. Jangan kalian berbuat itrok kepadaku. Apa itu itrok? Memberikan sesuatu yang bukan hak. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, cukup sampai di situ saja. Jangan sampai mengitrok, memberikan yang terlalu berlebihan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka melakukan itrok kepada Isa ibnu Maryam. Beliau seorang nabi. Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau manusia biasa, tapi diberikan hak ilahiyah, hak ketuhanan. Seperti itu mereka berbuat kepada Isa. Jangan seperti itu, kata Nabi SAW, kalian berbuat kepada aku. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Taib, ini kesesuaian ayat dengan bab. Yang terakhir, ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Al-ula, yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadhurruna wa yatasarrafuna ba'dal maut 'ala sabilil karamah. Bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwasannya para wali yanfa'una aw yadhurrun memiliki kemanfaatan atau memegang kemadhoratan, wa yatasarrafuna dan mereka bisa berbuat bebas ba'dal maut setelah kematiannya, ala sabilil karamah sebagai bentuk karamah. Jadi ini bantahan bagi yang meyakini bahwa para wali itu memiliki karomah. Meskipun mereka telah mati, kalau kamu seru mereka, menyebut nama mereka, menggunakan apa namanya jah mereka, kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kemanfaatan, atau karena ingin menolak satu kemudharatan, Allah subhanahu wa ta'ala pasti berikan. Karena para wali ini tetap bisa berbuat. Di mana dia dengan Rasul? Siapa dia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita bahas di depan, selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lebih pantas. Mereka mati ya mati sudah. Meskipun dia orang saleh, dia seorang wali, demikian-demikian kita hormati kesolehannya. Kita hormati kewaliannya. Tapi tidak kita berikan sesuatu yang di luar kuasa dia sebagai makhluk. An-nafa' wadhur murni di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ini diberikan, dibukakan kerannya sedikit saja kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan jebol nanti seterusnya. Manusia kamu berikan sedikit saja tentang itu, jebol berikutnya. Bukan hanya sebatas apa namanya menjadikan mereka wasilah, tidak, akhirnya akan langsung menyeru kepada mereka. Sebagaimana itu yang sudah pernah terjadi pada kaum Nuh. Dan pola kesyirikan itu terulang-ulang sampai di zaman kita pun terulang-ulang. Dari semenjak pertama kali ada di zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Di zaman Nuh alaihi salatu wassalam dikenal 5 orang soleh. Siapa? Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini nama orang-orang soleh di zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi lihat ketika kaum Nuh alaihi salatu wassalam, mereka kehilangan 5 orang soleh ini sekaligus. Disebutkan oleh para ulama mereka meninggal dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Satu meninggal, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kelima. Sehingga sekaligus dalam satu waktu mereka kehilangan tokoh panutannya. Mereka kehilangan orang-orang solehnya. Sedihnya luar biasa. tidak ada lagi yang bisa mereka contoh, tidak ada lagi yang bisa mereka mintai bimbingan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dari celah inilah ketika hati itu sudah mulai dimainkan di dalam agama Allah, setan masuk. Setan kemudian menghembuskan syubhat. Kalian cinta kepada mereka, kalian rindu kepada mereka, kenapa tidak buat sebuah gambar? Taruh di mana mereka dahulu sering di situ. Kalau buat sering di sini, taruh saja gambarnya di situ. Sehingga ketika kalian berkunjung ke situ, kalian tetap ingat. Kalian tetap bisa mengambil manfaat. Itu niat pertama kali. Jadikanlah gambar di tempat masing-masing orang soleh itu. Tujuannya apa? Litasji, hanya supaya memberikan semangat mereka untuk beribadah. Muncul kerinduan dari mereka kepada orang-orang soleh itu, sehingga memacu mereka untuk ibadah. Salah tidak? Tidak. Tapi kemudian lambat laun satu generasi yang memulai itu hilang. Hilang pula niatan asal kenapa ada gambar itu. Terus berlalu generasi, generasi berikutnya sampai generasi yang terakhir lupa. Tidak tahu nenek moyangnya dahulu membuat itu untuk apa. Mereka menyalahfahami bahwa nenek moyangnya dahulu menyeru kepada gambar-gambar tadi. Mulailah dipatungkan biar lebih realistis. Dan seterusnya akhirnya terjadi apa? Terjadi kesyirikan. Awal mulanya dari mana? Mengagungkan orang soleh tidak sesuai kadar mereka. Kemudian membuka hati, memasukkan hati dalam masalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita, ini juga pelajaran untuk saya, jangan pernah dalam masalah agama Allah hati yang dimainkan. Rusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya ditakar dengan hati kita. Mana yang cocok dengan hati kita dijalani, yang tidak cocok dibuang. Rusak agama Allah. Agama Allah tidak harus ditimbang dengan hati manusia. Justru hati manusia yang ditimbang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilangkan, buang yang namanya atifiyah, perasaan ketika berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang jauh-jauh itu. Saat kamu memainkan perasaan, membuka hatimu, syaitan akan masuk dari situ. Kesesatan pertama, kedua, ketiga, terus sampai kemudian jatuh di dalam kesyirikan. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, anna hidayata taufiqi biyadillahi Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hidayah taufik, sudah kita terangkan tadi, taufik hubungannya dengan hati, kaitannya dengan hati. Biyadillahi Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak di tangan yang lainnya. Baik. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, itsbatul ilmi lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Tidak ada dari alam semesta ini sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yang paling kecil apalagi yang paling besar. Dan itu tidak mungkin dijangkau oleh ilmu manusia. Oleh ilmu manusia, mustahil. Ilmu kita ini mau dikatakan seorang manusia memiliki ilmu sebanyak apapun, tetap ilmunya sedikit, terbatas. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan ilmu manusia. Tapi seringnya manusia itu sombong, manusia itu takabur dengan ilmu yang dia miliki. Baru segini antum punya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau punya ilmu. Lah bagaimana yang tidak punya ilmu kemudian mengaku dia punya ilmu? Yang tidak punya ilmu kemudian dia merasa punya ilmu? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang keempat, itsbatul hikmah. Sebelum kita lanjutkan, ini tadi bukan apa namanya gambaran saya saja. Demikian kata Rasulullah SAW, ilmu manusia dibandingkan ilmu Allah itu seperti layaknya jarum. Kalau kamu masukkan ke dalam lautan, kemudian angkat dari jarum itu, apa yang bisa diambil oleh jarum daripada air laut? Banyak? Banyak. Setetes? Barangkali setetes. Itu ilmu terbanyaknya manusia dibandingkan dengan lautan yang luas. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tayyib, yang keempat, itsbatul hikmati lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, hikmah Allah menetapkan bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang jelek ataupun sia-sia. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau kita lihat ayat tadi, tidak ada yang berkaitan dengan hikmah. Tetapi kenapa di sini beliau menyebutkan, di antara faedahnya adalah kita menetapkan adanya sifat hikmah bagi Allah. Di mana sifat hikmahnya? Di mana sisi hikmahnya? Saat Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat menafikan hidayah itu dari tangan Rasulullah SAW, hidayah atau taufik dari tangan Rasulullah SAW. Tapi di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini hikmahnya. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah taufik di tangan Nabi SAW? Karena murni di tangan Allah lah hati manusia itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, Allah yang lebih tahu hikmah apa, kenapa orang itu mendapatkan hidayah. Dan juga demikian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kenapa orang ini dibiarkan dalam kesesatannya, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmah dibalik kenapa orang itu tetap berada dalam kesesatannya. Dan kita tidak perlu bertanya. Kita tidak perlu bertanya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ada meliputi itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang kelima, ibtalu ta'alluqi bi ghairillah. Pembatalan ketergantungan hati kepada selain Allah. Seharusnya seperti itu, sebagaimana kita ambil hukum dari ayat tadi. Tidak layak selain Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk kita gantungkan harapan kita kepada sesuatu tersebut. Tidak seorang nabi, tidak seorang rasul, tidak seorang soleh, tidak seorang wali, tidak malaikat, dan lainnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat bergantung. Lagi-lagi kita ulang ayat yang kedua dalam surat Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Allahu as-samad. Apa makna somad? Sudah berapa banyak kita ulang. Alladhi yasmudu ilaihi kullu syai'. Satu-satunya zat yang mana segala sesuatu di alam semesta ini bergantung kepadanya. Tidak ada satupun sedikitpun dari alam semesta yang tidak bergantung kepada Allah, yang tidak butuh kepada Allah. Tidak ada. Semua yang ada di semesta ini semuanya bergantung kepada Allah, semuanya membutuhkan Allah. Itu tidak akan berubah. Syi'ta am abaita. Kamu suka atau kamu tidak suka, kamu mau mengakui atau kamu tidak mengakui, itu tidak akan pernah berubah. Kita sebagai makhluk ini butuh hanya kepada Allah. Tidak mungkin kita terlepas dari Allah. Maka kembalikan saja kepada asal. Hati kita gantungkan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lain. Tidak kepada nabi, tidak kepada orang soleh, tidak kepada para wali, tidak kepada malaikat, dan seterusnya. Cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kamu gantungkan hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menjanjikan keselamatan, Allah yang menjanjikan kebahagiaan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu kalau kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kisah matinya Abu Talib yang disebutkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib dari ayahnya Musayyib ibn al-Huzn radhiyallahu ta'ala anhum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.